الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا طيب قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الجاثية سورة الجاثية الجاثية artinya bertekuk lutut جثاء على الركب جثوا على الركب جاثية مستوفزين على الركب yang bertekuk lutut. Waqala Mujahid sanastansikhu ya'ni naktubu, kami akan menulis, mencatat, nansakum natrukukum, kami melupakan kalian artinya meninggalkan kalian karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki sifat lupa. Yang namanya lupa adalah sifat salbiyah, sifat yang merupakan kekurangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, maka hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian juga melupakan hari ini. Nansakum diartikan para ulama yakni natrukukum, kami meninggalkan dan membiarkan kalian diadab. Baik. Karena Allah sendiri menafikan sifatun nisyan. Allah menafikan dari dirinya sifat pelupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dalam surah Maryam, dan tidaklah Rabbmu lupa. Karena lupa itu sifat dari makhluk. Ilmu yang ada pada makhluk ini didahului oleh kebodohan atau ketidaktahuan. Kemudian tahu, setelah itu diakhiri dengan kelupaan. Barakallahu bikum. Jadi nansakum yani natrukukum. Qala rahimahullah haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Az-Zuhri an Sa'id al-Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu 'azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadi al-amru uqallibu al-laila wan-nahar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah azza wa jalla, hadis hadis kursi, yu'dini ibnu Adam, anak-anak cucu Adam menyakiti aku, yasubbud dahra, dengan cara dan bentuk mereka mencela waktu, mencela zaman. Baik. Mencela zaman, tidak boleh. Tidak boleh kita mencela zaman. Zaman tidak ada apa-apanya, bukan zaman yang berkehendak. Yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zaman adalah waktu yang terjadi padanya segala sesuatu. Namanya zaman. Yang berhak mendapatkan celaan dan pujian ya apa yang dilakukan di zaman itu. Barakallahu fikum. Zaman itu tidak ada hubungannya dengan barakallahu fikum keberuntungan dan kesialan. Dan ini bukan keyakinan orang-orang mukmin. Ini keyakinan orang-orang di luar sana membagi tahun. Oh, tahun ini tahun apa gitu ya. Tahun sapi, tahun monyet, tahun ular, tahun apa. Tidak ada, bukan bagian dari Islam ajaran dan keyakinan ini. Oh, ini beruntung untuk orang-orang yang begini. Tahun ini tahun sial untuk orang-orang yang begini. Keberuntungan untuk orang-orang yang begini lah. Tidak ada itu dalam ajaran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cara memandang keberuntungan pun barakallahu fikum berbeda. Keberuntungan, kebahagiaan itu kalau kita tengok dengan kacamata syar'i adalah sejauh mana kita tunduk patuh taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah keberuntungan dunia akhirat. Beda dengan cara pandang orang di luar sana memandang keberuntungan, karena pandangan mereka tentang keberuntungan adalah semata-mata materi. Allah al-musta'an. Wa ana ad-dahru, sayalah ad-dahru waktu itu. Yani ana ad-dahru terjemahkan dan ditafsirkan setelahnya. Bukanlah Allah itu waktu, bukan Allah. Allah waktu telah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sandarkan kepada dirinya dengan mengatakan biyadi al-amru, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar. Inilah dahr. Dahr itu waktu, siang dan malam. Itulah waktu. Allah mengatakan, akulah yang membolak-balikkan, mempergantikan siang dan malam. Sayalah pemilik waktu, sayalah yang mengatur waktu. Baik. Maka barang siapa yang mencela waktu, maka dia telah mencela yang menciptakannya. Mencela yang mengurusinya. Baik. Orang mencela waktu dan memuji waktu biasanya terkait dengan keyakinan bahwa waktu itulah yang berkehendak. Waktu itulah yang berkeinginan. Padahal tidak. Waktu adalah waktu, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berupa waktu. La haula illa billah. Waktu adalah zaman yang Allah ciptakan untuk terjadinya segala sesuatu di dalamnya. Dan semua akan berjalan dan berubah dengan berjalannya waktu. Paham barakallahu fikum? Tidak ada yang stagnan. Tidak ada yang terdiam, semuanya akan bergerak. Semuanya akan berjalan. Anda mengira bahwa batu itu ya benar dulu, enggak, dia tetap melalui proses. Imma waktu batu itu yang ada sekarang yang Anda lihat itu adalah proses panjang dari zaman dahulu sampai dia terjadi seperti sekarang ini. Dan boleh jadi setelah sekarang ini sampai sekian ribu tahun yang akan datang, dia tidak lagi sama seperti batu sekarang ini. Dia akan berubah bentuk. Dan dirubah oleh apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui Tapi proses panjang sesuai dengan zaman yang Allah telah tentukan untuknya. Barakallahu fikum. Jadi waktu itu tidak bisa dicela, tidak bisa juga dipuji bagaimana-bagaimana. Waktu adalah waktu, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terjadi padanya segala sesuatunya. Ini kebiasaan orang-orang di zaman dahulu kala, ketika mereka tertimpa musibah yang mereka cela adalah waktu. Sambil mereka mengatakan bu'sal lidhar, betapa jeleknya waktu ini. Nah, waktu tetap waktu. Jadi, waktu tidak memiliki pengaruh. Barakallahu fiikum. Mereka mengatakan bu'sal lidhar atau tabbal lidhar. Barakallahu fiikum. Tidak bisa. Maka ketika orang menyalah-nyalahkan, menjelek-jelekkan waktu, berarti dia menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemauan. Barakallahu fikum. Yang mengatur segala sesuatunya dan berkehendak atas segala sesuatunya adalah Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Jadi kalau ada kalau cuma sekedar menceritakan tentang kejadian yang dulunya pernah terjadi, oh tahun lalu begini, tahun lalunya sekian, tahun lalu begini dan seterusnya. Jadi itu tidak jadi masalah, itu kan merupakan apa namanya sabut dahar. Barakallahu fikum. Cuma sekedar menyebutkan kapan kejadian itu terjadi. Qala rahimahullahu taala suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf. Wa qala Mujahid tufidun taqulun tufidun, yani apa yang kalian ucapkan. Wa qala ba'dhum atharatun wa usrah wa atharatun, yani baqiyatun min al-ilm, ini sisa-sisa dari ilmu. Wa qala Ibn Abbas bid'am min ar-rusul, kul ma kuntu bid'am min ar-rusul lastu bi awwalir rusul. Bid'an ini yani bukanlah aku rasul pertama, bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Wa qala ghayruhu ara'aytum hadhihi al-alif innama hiya tawa'udun in sahama tad'una la yastahiqu ay yu'bad. Qul ara'aytum in kana ashraya ara'aytum ma'tani ara'aytum hadhihi al-alif innama hiya tawa'ud in sahama tad'una la yastahiqu ay yu'bad. Yani seandainya pun benar apa yang kalian akui tentang ketuhanan yang kalian sembah itu, tetap dia tidak berhak untuk disembah. Taib innama huwa ata'lamuna ablagukum annama tad'una min dunillahi khalaqu syai'a. Ata'lamuna uballigukum annama tad'una min dunillahi khalaqu syai'a. Apakah kalian mengetahui bahwa kalian, bahwa apa yang kalian sembah itu memiliki ciptaan? Taib walisa qulu ara'aytum bi ru'yatil 'ain innama huwa ata'lamuna ablagukum annama tad'una min dunillahi uballighukum annama tad'una min dunillahi khalaqu syai'an. Yani apakah kalian mengetahui bahwa yang kalian sembah itu menciptakan sesuatu? Tidak. Orang-orang musyrikin di zaman itu mengakui ini bahwa sesembahan yang mereka sembah itu tidaklah mencipta, tidaklah mengatur, tidaklah menghidupkan dan mematikan. La hawla wa quwwata illa billah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun walladhi qala li walidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalat al-qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'dallahi haqq wa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin walladhi qala li walidayhi uffil lakuma. Dan ada pun orang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang tuanya semuanya taat, mukmin, mukminah. Ini anak durhaka, barakallahu fikum. Tidak beriman kepada Allah dan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Uffil lakum. Ata'idani ni an ukhraja. Apa kalian menasihati aku, mengingatkan aku, menakut-nakuti aku bahwa aku akan dikeluarkan nanti dari bumi ini, dibangkitkan ulang untuk ditanyai apa yang pernah dilakukan dan diberi balasan dan ganjaran. Wa qad khalatil qurunu min qabli, sementara sudah sekian banyak umat-umat terdahulu tidak juga pulang-pulang. So mati-mati, selesai. Orang ini intinya tidak beriman akan adanya hari kiamat. Wa huma yastaghitsanillaha, dalam keadaan kedua orang tuanya ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengatakan kepada putranya, wailaka amin, celaka engkau, berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala pastilah adanya. Masyaallah. Fa yaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Masyaallah. Maka dia pun, sang anak pun hanya mengatakan, tidaklah ini semuanya kecuali dongeng-dongeng, cerita-cerita masa lalu belaka. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, anak siapapun, ayah siapapun, saudara siapapun, kalau memang tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak akan pernah bisa mau beriman. Contoh dalam sejarah kehidupan manusia ini, istrinya Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam tidak mau beriman. Barakallahu fikum. Anaknya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam tidak juga mau beriman. Ayahnya, ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga tidak mau beriman. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mau beriman. Jadi kalau hidayah ini Allah tidak berikan, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlilhu falan tajidalahu waliyam mursyida. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah ada seorang pun atau siapapun yang bisa memberikan petunjuk untuknya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Ayyub an Yusuf awwan an Yusuf ibn Hab ibn Mahak qala kana Marwan ala al-Hijaz istamalahu Muawiyah wa khataba fa ja'ala yadhkur Yazid ibn Muawiyah likay yubai'a lahu ba'da abihi. Faqalahu Abdurrahman bin Abi Bakr syai'a. Faqala khuduhu fadakhala bayta Aisyah. Falam yakdiru alaihi. Faqala Marwan inna hadha alladhi anzalallahu bihi walladhi qala liwalidayhi uffillakuma ata'idadini. Faqalat Aisyah min warail hijab ma anzalallahu fina syai'a minal Qur'an illa annallaha anzala udri. Illa annallaha anzala udri. Kana Marwan, Marwan ibn al-Hakam, dia ditunjuk menjadi gubernur di Hijaz. Hijaz itu di Makkah dan Madinah, negeri Hijaz. Barakallahu fikum. Hijaz diantarai Najd dengan Tihama. Najd itu dataran agak tinggi. Kemudian Tihama, yakni yang dekat-dekat pesisir pantai. Hijaz ini yang di tengah-tengah. Yang jelas Marwan al-Hakam dijadikan gubernur Hijaz. Istamalahu Muawiyah, yang diangkat oleh Muawiyah karena pusat kepemerintahan kaum muslimin pada saat itu berada di mana? Di Syam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pusat pemerintahan Islam itu ya di Madinah. Barakallahu fikum. Terus di Madinah di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian sudah mulai bergeser. Barakallahu fikum. Ali tetap di situ barakallahu fikum, atau bergeser ke Kufah. Allahu a'lam. Baik. Apalagi di zamannya Muawiyah sudah dari ke Syam dan seterusnya, dan tidak lagi pernah kembali ke Madinah sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin. Pada saat itu orang-orang yakni menjadikan Madinah dan sekitarnya, Hijaz secara keseluruhan, sebagai provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang pada saat itu yang menjadi khalifah Amirul Mukminin adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Fa khataba fa ja'ala yadhkuru Yazid bin Muawiyah. Maka Marwan al-Hakam itu pun berkhutbah dan dia memuji-muji Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Likai yubai'alahu ba'da abihi, agar supaya orang-orang membaiatnya setelah meninggalnya siapa? Meninggalnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Faqala Abdurrahman bin Abi Bakar syai'a. Maka berkatalah Abdurrahman bin Abi Bakar sesuatu yang menjadikan Marwan marah. Faqala khuduhu, tangkap dia. Daripada khalabait Aisyah. Maka dia pun masuk ke rumahnya Aisyah, siapa? Abdurrahman, karena Abdurrahman adalah saudaranya Aisyah. Masuk ke rumahnya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar. Falam yaqdiru alaihi, masuk ke rumahnya dan enggak bisa masuk siapa-siapa masuk. Enggak boleh masuk ke rumahnya Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lancang. Enggak ada yang mau berani masuk ke rumahnya Aisyah. Faqala Marwan inna hadha alladhi anzalallahu fihi, orang inilah yang Allah turunkan padanya, walladhi qala li walihi uffin lakuma ata'idanini. Subhanallah. Inilah anak durhaka ini. Ceritanya tadi ini, dua orang tua yang menasihati anaknya, tapi anaknya kafir, tidak mau taat, tidak mau ikut. Marwan mengatakan ini ayat ini turun dengan berkenaan dengan ini Abdurrahman ini. Subhanallah. Abdurrahman rajulun salih, sahabi jalil, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat Aisyah min wara'il hijab, maka berkata Aisyah dari belakang tabir, ma anzalallahu fina syai' minal Qur'an. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang kejelekan kami Ahlul Bait dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Baik, menceritakan tentang kejelekan kami. Yang ada semuanya pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Aisyah yang dituduh-tuduh oleh orang munafikin telah melakukan berbagai macam perzinahan. Baik, itu pun Allah Subhanahu wa taala sucikan Aisyah. Allah memuji Aisyah bahwa Aisyah suci, bersih dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Coba perhatikan surah Nur. Justru keluarga, barakallahu fikum, keluarga Aisyah, keluarga Abu Bakar, semuanya dengan apa? Pujian-pujian. Taib Abu Bakarnya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan istrinya. Taib barakallahu fikum, Asma bintu Abu Bakar. Taib digelari dengan apa? Dunnitaqaini. Pemilik dua sabuk, dua ikat pinggang. Masya Allah. Bagaimana pengorbanan keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk Rasulullah dan perjuangannya. Baik. Ketika terjadi sedikit cekcok, kesalahpahaman antara Abu Bakar dengan Umar, Taib. Rasulullah SAW membela luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dulunya ketika aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, qultum kadabta. Ketika aku dulunya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, kalian semuanya mengatakan aku pendusta. Adapun Abu Bakar dialah yang mengatakan sadaqta. Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dan dia berbagi untuk aku jiwanya, dirinya dan hartanya. Berbagi untuk Rasulullah dan agama yang dibawa oleh beliau separuh-separuh, bukan semua apa yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lillahi wa li rasulih. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama tarakta li ahlik." Lalu terus apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, keluargamu, ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Barakallahu alaikum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada dalam Al-Quran adalah pujian-pujian, barakallahu fikum, untuk keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baik. Banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah setelah beliau adalah, setelah meninggalnya beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, beliau mengatakan, kan di masjid Rasulullah banyak khawkhah. Khawkhah itu adalah jalan kecil untuk masuk menuju masjid. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jalan menuju masjid ditutup kecuali jalannya Abu Bakar. Masyaallah. Baik, juga seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tapi bagaimana?" Yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lah terus datang lagi nanti engkau." Kata perempuan itu, "Bagaimana ya Rasulullah, seandainya aku datang kau sudah tidak ada lagi? Artinya aku sudah meninggal dunia." Karena tidak bisa dipastikan kapan datangnya untuk berikut. Taib ke Madinah. Ya namanya Rasulullah manusia, ya mati ya suatu saat. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau aku mati, sudah engkau tidak dapati lagi aku, maka temui Abu Bakar." Baik, masya Allah. Banyaklah isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, babun falamma ra'u aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adabun alim. Tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'uhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, maka ketika mereka-mereka penduduk negeri itu melihat awan tebal datang mendekati lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, oh ini awan ini akan menurunkan hujan untuk kami. Bal huwa mastajaltum bih, bahkan itulah yang kalian segerakan untuk didatangkan, minta disegerakan untuk didatangkan. Kalian kan minta adab menentang Rasul, mana adab itu? Kalian kan mengancam kami adab, mana adab itu? Maka dikatakan kepada mereka, bal huwa mastajaltum bih, bahkan itulah yang kalian minta untuk disegerakan. Apa itu? Rihum fiha adabun alim. Angin awan yang datang ini adalah ada padanya adab yang sangat pedih. Aridun kata Ibn Abbas as-sahab, yani awan. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ahmad qala hadatsana Ibn Wahab qala akhbarana Amr anna Aba Nadhr hadatsahu an Sulaiman ibn Yasar an Aisyah radhiyallahu anhuma zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anhu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahawatihi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW terbahak-bahak tertawa sampai kelihatan anak lidahnya. Tahu lahwat anak lidah itu yang bagian di dalam itu yang tergantung kacili. Apa dia namanya? Anak lidah. Orang Gorontalo bilang apa? Hah? Orang Manado bilang apa? Biasanya setiap daerah itu ada namanya. Orang bangsa mencalang-calang. Bagian di dalam langit-langit atas. Taib. Itu kalau dikorek, digoyang-goyang dengan telunjuk, semuntah tu orang, mau muntah, dia akan mengeluarkan apa? Perutnya. Itu caranya untuk memancing agar muntah. Ini, itu yang dikorek. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dulunya dia memiliki budak. Kemudian dia bebaskan untuk mencari sendiri agar supaya dia bisa merdeka. Kemudian suatu saat dia membawa sesuatu ke Abu Bakar As-Siddiq berupa makanan. Setelah Abu Bakar memakannya, orang ini pun mengatakan, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau makanan dari apa itu?" Kata Wakra, dari mana memang? Kata orang itu, dulunya aku pura-pura jadi dukun dan meramal untuk seseorang ramalan, dan ternyata ramalan itu betul, dan dia pun memberikan upah atas ramalanku itu, dan sekarang itulah yang kau makan. Abu Bakar langsung masukkan ini jarinya ke, kemudian memuntahkan semua apa yang apa, apa yang dia makan tadi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan lahmun nabata min suhtin fannar aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang haram tidak ada yang lebih pantas untuknya kecuali api neraka. Maka perbaiki barakallahu fikum apa yang kita makan tentang kehalalannya. Ma'raitu Rasulullah SAW dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana tabassam. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan anak lidahnya. Beliau kalau tertawa ya semacam senyum saja. Baik. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Dan beliau alaihi salatu wasalam kalau melihat awan, awan tebal apalagi, urifa fi wajhi, nampak kelihatan di wajah Rasulullah SAW merasa khawatir, takut. Qala ya Rasulullah inna an-nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'a yakuna fihi al-matar. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, semuanya orang-orang kebanyakannya kalau mereka melihat awan hitam mereka sangat bergembira, harapannya bahwa akan turun dari situ air hujan. Wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhika al-karahiyah. Sementara engkau kalau engkau melihat yang seperti itu, nampak dari wajahmu kurang senang. Faqala ya Aisyah ma yu'minuni ayyakuna fihi adab. Wahai Aisyah, apa gerang ini yang bisa menjadikan aku merasa aman dari apa? Awan itu boleh jadi padanya adab sebagaimana yang terjadi di Ashabul Ahqaf. Kisah Al-Ahqaf ini barakallahu fikum. Baik. Yang menentang kebenaran Mereka mengira bahwa awan hitam yang mendatangi mereka itu akan turun padanya hujan. Ternyata azab dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa beri jaminan bahwa yang turun dari situ bukan azab? Udziba qaumun birrih. Ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Wa qad ra'a qaumun al-'adzaba fa qalu hadza 'aridun mumtirna. Dan dulunya ada kaum, mereka sudah melihat azab itu, masih mereka mengatakan hadza 'aridun mumtirna. Padahal itu adalah azab yang Allah kirim untuk mereka, untuk membinasakan mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, kemudian kita sudah ikhlas.